Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan risalah Sittatu Mawadhi' min As-Sirah, yaitu 6 peristiwa, 6 kejadian dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya Al-Mu'allif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan memetik faedah-faedah seputar tauhid di dalamnya. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membacakan ya, penjelasan daripada syarih yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala ya, berkaitan tentang peristiwa pemboikotan ya, yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bersama beliau alaihi salatu wassalam ya, yang mana pemboikotan ini barakallahu fikum ya, terjadi disebabkan karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mulai mendakwahkan dakwah tauhid secara terang-terangan ya, melarang daripada perbuatan kesyirikan secara terang-terangan, sehingga mulai nampak ya, mulai nampak ya, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang ya, risalah yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau dengannya, yaitu mengajak musyrik, mengajak ya, masyarakatnya ketika itu untuk meninggalkan kesyirikan dan meluruskan metode yang benar dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, di antara yang membela beliau ya, adalah pamannya Abu Talib, demikian pula istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan di mana tatkala keduanya meninggal dunia, dalam keadaan keduanya ini adalah ya, pegangan ataupun peran, memiliki peran yang besar terhadap Rasulullah SAW dan dakwah beliau ya, Abu Talib dan Khadijah ya. Namun setelah keduanya meninggal, dan ini menjadi ya, peristiwa yang paling menyedihkan bagi Rasulullah SAW, maka ya, yang terjadi barakallahu fikum ya, pemboikotan ya, di sebuah lembah yang dilakukan oleh musyrikin semakin keras, semakin kuat, semakin dahsyat. Barakallahu fikum. Karena sudah tidak ada lagi ya, orang yang menahan, mencegah ya, daripada perbuatan tersebut, ataupun yang menghalau mereka untuk apa? Untuk ya, secara frontal ya, menyerang kaum muslimin ketika itu. Baik. Nah, kita selesaikan masalah pemboikotan ini sampai nanti di akhir masalah apa, peristiwa hijrah ya. Baik. قال شارح حفظه الله تعالى وكتب بذلك صحيفة ya, dan mereka kaum musyrikin menulis ya, dalam masa pemboikotan tersebut shahifatan, sebuah lembaran ya, waqa'u 'alaiha, yang mereka tanda tangani ya, sebuah lembaran yang tentunya isinya perjanjian-perjanjian terhadap ya, musyrikin ketika itu, terhadap orang-orang Mekah ketika itu. Guna apa? Guna ya, memiliki tekad kuat untuk betul-betul memboikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai dimintai tanda tangan semua masyarakat ya, kota Mekah ketika itu ya, untuk mendukung daripada aksi pemboikotan tersebut. Wa'allaquha fil Ka'bah, dan mereka pun menggantungkan lembaran tersebut yang sudah ditandatangani oleh ya, tetua-tetua daripada orang-orang di kota Mekah tersebut ya, dan mereka gantungkan ya sebagai pengingat ya di Ka'bah. Ya sebagai pengingat bagi mereka apabila mereka lupa, ini kita masih dalam peristiwa memboikot. Jangan sampai ada yang memberikan makanan. Jangan sampai ada menyuplai barang. Jangan sampai ada yang menikahkan anaknya dengan mereka. Ya, semua disebutkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Ya, digantung ya di Ka'bah barakallahu fikum. Limuqata'ati Muhammadin wa man ma'ahu. Ya, dalam rangka memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang bersama beliau. Walamma mata alladhi kana yudafi'u anhu, dan tatkala wafatnya orang yang membela beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib. Ya, demikian pula Khadijah radhiyallahu taala anha. Fasanahat lahum al-fursatu, ya, dan ya makin memberi kesempatan ya yang mudah bagi musyrikin. Fashtadda adahum lahu, maka makin pula keras ya gangguan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ketika ada Abu Talib dan Khadijah ini masih mereka ya masih tertahan untuk apa? Untuk melakukan ya pemboikotan yang begitu keras. Ya, karena tatkala Abu Talib dan Khadijah berada di tempat pemboikotan tersebut, masih ada terkadang yang mencuri-curi untuk menyuplai makanan kepada mereka walaupun sedikit. Ya, dari keluarganya Khadijah, demikian pula Abu Talib, ada yang masih berasobiyah, ya, ada yang masih menghormati Abu Talib. Beberapa kabilah masih menghormati Abu Talib sehingga mereka juga apa? Ingin memberikan bantuan, tapi ketika Abu Talib meninggal dunia, mereka pun sudah mundur. Ya. Ketika Khadijah meninggal dunia, ya, mereka pun sudah berat untuk apa? Ya, barakallahu fikum, ya, untuk membantu Rasulullah SAW. Ya. Khadijah membantu dari sisi hartanya. Ya, dia jual segala macam perhiasan, emasnya. Ya, bahkan ya harta terakhir Khadijah radhiyallahu taala anha ya adalah kalung emas yang itu yang dihadiahkan untuk apa? Zainab putri beliau. Ya, itu harta terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ya, ketika peristiwa perang Badar, ya, suami Zainab tertangkap, ya, tertangkap, dan Rasulullah SAW mengumumkan kepada musyrikin, ya, barang siapa yang ingin menebus tawanan-tawanan kalian, maka tebuslah, ya. Maka ketika melihat suaminya Zainab, ya, yang masih kafir ketika itu, maka Zainab ingin menebus dengan kalung umiknya. Ya, Zainab ingin menebus dengan kalung umiknya. Maka Rasulullah SAW pun ketika Rasulullah SAW apabila mengingat hal-hal yang berkaitan dengan Khadijah, beliau bersedih. Ya, karena begitu besar pengorbanan beliau sampai-sampai Zainab ingin menggadaikan menebus suaminya dengan kalung yang diberikan oleh ibunya. Ya, istri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengajak bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana Rasulullah menginginkan, ya sudahlah kita lepaskan saja. Ya, Amr bin Al-As. Ya, kalau tidak salah suaminya dilepaskan. Ya. Nah, untuk apa? Rasulullah menginginkan itu, tapi Rasulullah masya Allah ya, mengajak para sahabat untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Boleh enggak keputusan ini saya sampaikan? Maka para sahabat pun mendukung apa yang diputuskan oleh Rasulullah sehingga kalung itu pun tidak jadi ditebus. Tetap berada di tangan Zainab radhiyallahu taala anha. Ya, itu sekilas kisah di balik perjuangan pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah. Kemudian ikhwani fid din rahiman rahimakumullah. Ya. Wa ma hadha ma umira bis salati min bi'thatihi ila hadhihi al-fatra. Maka dengan ini, dengan peristiwa ini, kejadian ini, ya, barakallahu fikum, ya, tidaklah Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat semenjak beliau diutus sampai ke masa ini. Jadi sekarang Syekh ingin mengingatkan kembali, ya, perintah sholat itu masih belum turun. Artinya apa? dakwah tauhid itu masih terus gencar, masih terus diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan dalam keadaan mereka diboikot, perintah sholat belum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ya, barakallahu fikum. Li'anna al-maqama, ya, karena sesungguhnya keadaan itu tatkala itu maqamu tashihi aqidatin, ya, yaitu apa? Dalam adalah keadaan yang membutuhkan, ya, pembenaran terhadap akidah. Jadi masa-masa itu betul-betul harus ditersampaikan, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa, ya, 10 tahun ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang Rasul itu masa pemurnian akidah. Jadi perintah yang lainnya belum diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qabla kulli syai, ya, sebelum segala sesuatu, syariat yang lainnya diturunkan. Ya, jadi bayangkan ikhwan fillah rahimahumullah. Ya, kita mengambil sebuah pelajaran yang namanya dakwah tauhid itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Hari ini kita kasih nasihat, besok dia mau ikut kita. Ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh keistiqamahan. Barakallahu fikum. Ya, misal ada saudara kita yang masih terjatuh kepada kesyirikan, hari ini kita nasihati dia, kita langsung menginginkan dia seketika itu juga berubah? Belum, tidak bisa. Apalagi ini masalah kesyirikan, masalah ibadah, ritual ibadah yang mereka sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka, tiba-tiba mau kita rubah. Tiba-tiba satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, ya, bisa merubah ini semua. Dalam keadaan ini semua sudah ditanamkan sejak nenek moyang mereka dahulu. Ya, maka ini berat. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk bisa merubah keadaan ini, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa lamma ishtadda adahum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan tatkala ya makin keras gangguan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW, wadayaquhu, dan makin mempersempit ruang gerak beliau sallallahu alaihi wasallam, amara man ma'ahu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, kepada mereka yang bersama beliau, min dha'afati sahabah, dari sahabat yang lemah, ya, maksudnya sahabat yang dhaif, yang tidak memiliki pembela, ya, dari kalangan lemah. Karena memang di awal-awal dakwah Rasulullah SAW yang pertama mengimani Rasulullah SAW itu bukan para pembesar, tapi para du'afa, orang-orang fukara, orang-orang masyakin dari kalangan budak, ya, mereka yang dulu, lebih dulu, ya, beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang-orang seperti ini, yang lemah seperti ini, mimman laisa lahum man yudafi'u anhum, ya, yaitu para sahabat yang tidak memiliki orang-orang yang membela mereka, amarahum bil hijrati ila al-Habasyah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Ya, nah, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi proses hijrah ke Habasyah setelah apa? Setelah masa pemboikot atau ataupun peristiwa pemboikotan sedang masih terjadi. Ya, sehingga begitu kerasnya, begitu mengerikannya pemboikotan tersebut, peristiwa tersebut, Rasulullah SAW tidak tega melihat para sahabat yang lemah ini terus bersabar di dalam pemboikotan tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk agar mereka lari, hijrah ke Habasyah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Dan ikhwan fiddin rahimahumullah, mungkin hari-hari ini kalau kita mendengar, ya, kisah hijrah itu seperti biasa saja, ya, sebagai mungkin bunga tidur untuk anak-anak kita, kita ceritakan peristiwa hijrah ataupun kita mendengar peristiwa hijrah, ya, padahal ini peristiwa yang mengerikan, yang luar biasa. Ya, mungkin kita pernah mendengar bagaimana mengerikannya peristiwa, ya, suku Rohingya. Ya, suku Rohingya yang ada di Myanmar, yang mereka harus lari dari kampung mereka sendiri, ya, yang mereka harus pergi dari kampung mereka sendiri, yang mereka dibantai, ya, yang mereka barakallahu fikum, ya, diburu, dibunuh, dibantai. Ya. Nah, ya, kita kalau mendengar peristiwa hijrah biasa-biasa saja, tapi ketika mendengar peristiwa Rohingya, peristiwa bagaimana di Suriah, ya, kaum muslimin harus pergi dari kampung mereka, seolah-olah lebih mengerikan peristiwa Rohingya, peristiwa di Suriah, peristiwa di berbagai macam daerah di negeri muslimin yang mereka harus keluar dari kampung mereka sendiri, ya, ini jauh-jauh lebih mengerikan daripada peristiwa itu. Barakallahu fikum. Ya, ini jauh lebih mengerikan peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itu jauh lebih mengerikan daripada peristiwa yang terjadi pada hari ini. Ya. Nah, para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah betul-betul diburu, jangan sampai ada satupun yang lepas dari, ya, masa-masa apa, pemboikotan, ruang pemboikotan tersebut, di lembah tersebut. Betul dipantau 24 jam, mereka sampai bergiliran jaga malam, jangan sampai ada yang keluar. Ya, ada yang berusaha keluar ditangkap, disiksa, dipukul. Naam, dikembalikan lagi tempat pemboikotan. Mereka ingin orang yang ada di dalam lembah itu mati semua di situ. Mati kelaparan, mati kehausan. Barakallahu fikum. Ya. Dan tidak ada yang membela. Siapa yang membela mereka? Kalau peristiwa Rohingya, mungkin negara-negara lain melihat, PBB melihat, ya, negara-negara tetangga mengecam perbuatan, ya, pemerintah Myanmar ketika itu. Demikian pula di Suriah, bahkan beberapa, ya, negara mengecam keras, ya, perbuatan yang terjadi di Suriah, sehingga beberapa negara membuka diri untuk apa, menerima, ya, orang yang lari daripada Suriah tersebut, ya. Maka ketika itu ikhwan fillah rahimahumullah, jauh lebih mengerikan dan mengerikan. Barakallahu fikum. Sehingga, ya, kalau tujuannya apa, untuk mengenang peristiwa ini, peristiwa hijrah ke Habasyah, tujuannya agar kita tetap berada di posisi istiqamah dalam mendakwahkan dakwah tauhid was sunnah. Para sahabat telah mengalaminya dengan peristiwa yang mengerikan. Lalu kita pada hari ini, ya, baru dikucilkan sama keluarga, ya, baru dianggap, dituduh ini dan itu, dituduh ekstrim, dituduh segala macamnya, dituduh Wahabi dan segala macamnya. Kita sudah lemah. Ya sudahlah, kayaknya berat. Ya subhanallah. Ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah, peristiwa-peristiwa itu dijadikan sebagai penyemangat, sebagai kekuatan untuk kita dalam menjalani dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga, ya, penting untuk mengingatkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Salah satunya yang diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, peristiwa hijrah ke Habasyah, ini peristiwa hijrah yang pertama. Li'anna fiha malikan wa huwa an-Najasyi la yudhlamu ahadun 'indahu. Ya, dikarenakan di Habasyah ada seorang raja yaitu dijuluki dengan An-Najasyi, yang dia tidak menzalimi, ya, seorang pun ketika ada di sisinya. Raja ini raja yang baik. Ya. Tentunya Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan Raja Najasyi ini. Tapi bagaimana Rasulullah SAW tahu kalau di seberang sana ada seorang raja yang bernama An-Najasyi? Bagaimana caranya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Rasulullah tidak pernah ketemu dengan Raja Najasyi, tidak pernah tahu bagaimana rupanya, bahkan namanya juga tersebut An-Najasyi. Ya, ini dari wahyu, berkat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Wa huwa Nasrani, dan dia adalah seorang Nasrani. Ya. Idzat takala itu. Ya. Lakinna la yudhlamu ahadun fi ardhihi. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang didolimi di wilayahnya. Ya, barakallahu fikum. Hadhihi hiya al-hijratu al-ula. Inilah hijrah yang pertama. Jadi hijrah ke Habasyah ada berapa kali? Ataupun peristiwa hijrah berapa kali? Peristiwa hijrah apabila di total terjadi 3 kali. Ke Habasyah 2 kali, ke Madinah 1 kali. Ke Habasyah sempat 2 kali. Kok 2 kali? Peristiwa pertama hijrah ketika peristiwa barakallahu fikum pemboikotan ini. Kemudian ketika sudah berada di Habasyah, datang isu ya ke Habasyah bahwasanya Mekah sudah menerima dakwah tauhid ketika itu. Sehingga yang namanya mereka sudah berpisah dengan keluarga, berpisah dengan tempat tinggal, isu ini langsung ditelan mentah-mentah. Ya, tidak di cross check terlebih dahulu. Sudah rindu dengan kampung halamannya. Bayangkan mereka besar di sana, maisyah mereka, pekerjaan mereka di sana, keluarga mereka di sana, ladang mereka, barakallahu fikum, pertanian mereka, kebun mereka, semua ada di sana. Harta mereka semua ada di sana. Momen-momen indah bersama keluarga semua ada di sana. Rindu mereka dengan kampung halaman. Ketika datang isu bahwasanya Mekah sudah menerima kaum muslimin, maka kembalilah beberapa kaum muslimin. Rupanya itu hanya jebakan. Sampai di sana kaum muslimin pun ada yang ditangkap, ada yang pula berhasil kembali dalam hijrah yang kedua ke Habasyah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian wafihim Uthman wafihim min akabir sahaba. Dan dalam peristiwa hijrah ke Habasyah yang pertama, ya, di antara sahabat yang berhijrah ketika itu adalah sahabat yang mulia Uthman ibn Affan dan keluarganya dan istrinya. Disebutkan dalam sirah ada 11 laki-laki dan 4 wanita pada hijrah yang pertama. Nah, dan juga disertai dengan ya min akabir ashabah, terdapat pula para sahabat-sahabat senior bersama Uthman yang juga ya berhijrah di hijrah yang pertama. Wa dzalika li ajlil firari bidinihim. Yang demikian itu disebabkan untuk apa? Menyelamatkan agama mereka. Wa kana hadza sababan li islamin najashi rahimahullah. Dan peristiwa hijrah ini menjadi sebab awalnya atau menjadi sebab masuk Islamnya Raja An-Najasyi. Ya, barakallahu fikum. Hina sami'a al-Qur'ana wa sami'a min as-sahabati wa hadahu Allahu lil-Islam fa aslam. Tatkala apa? Raja An-Najasyi itu mendengar lantunan Al-Qur'an yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan dan juga mendengarkan nasihat-nasihat ataupun keterangan-keterangan dari para sahabat ketika itu, ya, wahadahullahu lil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada beliau, fa aslama, maka beliau pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, ya, barakallahu fikum, ya. Jadi ini peristiwa secara ringkas, ya. Peristiwa hijrah ke Habasyah yang dialami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ingat sekali lagi, ini peristiwa yang mengerikan, penuh pengorbanan, perjuangan. Ya, bayangkan mereka harus meninggalkan kampung mereka sendiri, tempat kelahiran mereka sendiri, dalam keadaan meninggalkannya bukan safar, bukan traveling, tapi diburu, ingin dibunuh, ya, ingin apa? Dibasmi, ditumpas oleh keluarga mereka sendiri, tetangga mereka sendiri, ya. Hidup mereka terancam dan begitu mengerikan. Dan harus tinggal di negara, di negeri yang jauh dari tempat tinggal mereka. Habasyah, ya ini kalau sekarang ada yang mengatakan Ethiopia, artinya negara benua Afrika, ya, barakallahu fikum, antara Sudan, Ethiopia, Somalia, ya, antara, di pinggiran laut, apa? Laut Merah, ya. Nah itu. Jadi harus menyeberang laut dulu sebelum sampai ke Habasyah. Dan ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, wallahu taala alam, ya. Berkat peristiwa pertolongan Raja An-Najasyi di negeri Habasyah, ya, wallahu taala alam, ada yang mengatakan, ya, sampai hari ini, ya, ada 2 negara yang menerima tanpa, ya, ditangkap, tanpa barakallahu fikum, ya, diusir, yaitu orang-orang dari Ethiopia yang hendak mau ke negeri ini, yaitu Yaman dan Saudi Arabia. Sampai di Yaman itu ada suatu kampung memang dibuat oleh pemerintah Yaman khusus untuk menampung orang-orang Ethiopia, orang-orang Somalia, ya, yang ingin mengadu nasib di negeri Yaman. Dan memang Yaman sebenarnya jembatan untuk mereka bisa masuk ke Saudi Arabia. Ya, barakallahu fikum. Ya, wallahu ta'ala, ada yang mengatakan ini berkat dulu jasa Raja An-Najasyi. Ya, mereka mengenang bagaimana Raja An-Najasyi dahulu apa? Melindungi kaum muslimin. Maka hanya dua negara inilah yang mengingat jasa tersebut sampai pada hari ini, sehingga apabila ada, ya, orang-orang Somalia yang menyeberang masuk ke Yaman melalui Aden misalnya, daerah Aden, ya, diterima, diarahkan, ya, masuk ke perkampungan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi wallahu ta'ala alam, ketika kami di Yaman pernah disampaikan peristiwa tersebut, barakallahu fikum. Nah, ya, memang seperti itu, ya, orang Arab itu tidak pernah lupa dengan jasa, ya, sampai anak cucu mereka ditanamkan peristiwa ini, barakallahu fikum, ya, khususnya kaum muslimin. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa arsalat Quraisyun ila an-Najasyi bihadaya wa mughriyat. Dan orang-orang Quraisy tidak mau kalah juga, setelah tahu kaum muslimin mereka lari berhijrah ke Habasyah, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy mengutus utusan ke Raja An-Najasyi, mengutus, ya, dalam sirah disebutkan ada dua utusan, dua delegasi, ya, dari kaum musyrikin Quraisy datang langsung ke Habasyah berjumpa dengan Raja An-Najasyi. Dengan apa? Dengan membawa hadiah-hadiah, ya, barakallahu fikum, dengan juga menyampaikan mukriyat, yaitu semacam bujuk rayu, menyampaikan kata-kata manis. Ya, nah, perhatikan, diburu terus ini mereka muslimin. Bukan sudah keluar daripada Hijaz, ya, sudah selesai. Tidak, diburu terus sampai di tempat di Habasyah pun kaum muslimin masih diburu. Ya. Yaqulun, delegasi ini, orang-orang delegasi Quraisy ini, utusan Quraisy ini mengatakan kepada Raja An-Najasyi, haulai mariquna, mereka ini, kata dua utusan tadi, orang-orang muslimin ini, orang yang keluar dari agama mereka, wahai raja, ya, syariduna minna, mereka ini melarikan diri dari kami, ya, ruddahum alaina, kembalikan mereka kepada kami. Subhanallah. Ya. Nah, ya, kalau peristiwa hari ini gimana? Orang Rohingya keluar, silakan keluar, ya, lebih bagus kalian keluar, enggak usah kembali. Demikian pula orang-orang Suria, silakan keluar. Lebih bagus kalian keluar, enggak usah kembali. Tapi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa hijrah, mereka diajak untuk pemerintah yang ada di sana diminta untuk membalikan mereka. Itu tandanya apa? Mereka mau dibantai. Ya, mau dihabiskan. Mudibu menghamuskan muslimin ketika itu. Ya. Mereka tidak riba, ya, terhadap muslimin. Walaupun mereka lari ke ujung dunia pun akan terus diburu, ya, oleh musyrikin ketika itu, barakallahu fikum. Sehingga ini yang disampaikan kepada Raja An-Najasyi. Ya, dengan tadinya dibawa sogokan-sogokan hadiah-hadiah, wah, cenderamata dari Makkah, ya, barakallahu fikum. Maka fa'aba ayyaruddahum alaihim, maka Raja An-Najasyi enggan mengembalikan muslimin kepada mereka, ya. Fakadzaballahu dhannal musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan, ya, prasangka orang-orang musyrikin, wa'adat rusuluhum, dan Allah dan utusan musyrikin tersebut kembali, ya, khaibin, dalam keadaan rugi, ya. واستمر النجشي رحمه الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيد الله الفرج. Ya, dan Raja An-Najasyi pun terus melanjutkan perlindungan mereka kepada muslimin yang berada di sisinya, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kelapangan bagi muslimin. Nah, sampai kaum muslimin merasa lapang. Ya, jadi pernah terjadi dua kali hijrah, ya, merasa lapang, kembali, rupanya apa? Rupanya tertipu dengan isu tadi, balik lagi, diterima lagi sama Raja An-Najasyi. Pokoknya kalian boleh tinggal di sini ya sesuka kalian. Ya, kapanpun kalian mau tinggal, tinggal. Ya, ini Raja An-Najasyi. Barakallahu fikum. Baik, kita selesaikan sedikit lagi peristiwa yang pertama. Nah, kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Fa idza arafta anna tilka al-umurat umural kathirata wal adawata al-balighata kullu dhalika 'inda hadhihi al-mas'alati qabla fardhi shalah rajautu an ta'rifa al-mas'alata. Kata beliau rahimahullah, maka apabila engkau telah mengetahui perkara-perkara yang banyak tersebut, wal adawatal balighata, dan permusuhan yang sengit yang dilakukan oleh musyrikin kepada muslimin, kullu dhalika 'inda hadhihi al-mas'alati, semua itu adalah barakallahu bikum ya dalam perkara ataupun masalah memperingati kesyirikan, qabla fardhi shalah, sebelum ya diwajibkan salat. Barakallahu fikum. Jadi peristiwa mengerikan ini adalah peristiwa. Kenapa terjadi peristiwa mengerikan ini? Maksudnya ingin diarahkan oleh Syekh. Kenapa peristiwa pemboikotan, peristiwa hijrah sampai mereka diburu kemanapun? Ini disebabkan dengan apa? Karena Ar-Rasul dan para sahabatnya tidak berhenti untuk ya memperingati daripada kesyirikan. Ini penyebabnya. Ya. Rajautu an ta'rifa al-mas'alah. Maka ya aku pun berharap engkau ya memahami permasalahan ini, kata Syekh rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Idza arafta hadhihi al-mas'alah, maka apabila engkau telah mengetahui masalah ini, maksudnya kita diingatkan kembali terjadinya pemboikotan, terjadinya hijrah itu bukan enggak ada masalah, ada masalah. Masalahnya apa? Memperingati Rasulullah tetap kekeh, tidak goyang dalam hal memperingati kesyirikan. Istiqamah dalam dakwah ila Allah, dakwah tauhid was sunnah. Ini karena ini sehingga terjadilah pemboikotan, terjadilah hijrah. Ya, nah, maka apabila engkau telah mengetahui masalah ini, wahiya mas'alatun annahum ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Masalah ya bahwasanya mereka musyrikin ya tidaklah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabayaquhu, dan mempersempit ruang gerak beliau, wahasaruhu, dan mengepung beliau, huwa beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat beliau, illa melainkan min ajlil amri bitauhidi wan nahyani syirk, melainkan disebabkan karena beliau memerintahkan kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. Nah ya, wa illa, kalau tidak demikian, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan, kalau tidak demikian, ya kata Syekh rahimahullah, lau salamahum wa abada rabbahu huwa wa man yattaba'uhu wa tarakahum. Ya, kalau tidak demikian, seandainya Rasulullah SAW berdamai dengan mereka, berdamai dengan musyrikin, wa abada rabbuhu, ya, dan beliau tetap beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah, dan juga yang bersama beliau, artinya beliau yang sudah dakwah sesama muslimin saja, ya ibadah sendiri, enggak usah ganggu agama musyrikin, maksudnya ini ya, wa tarakahum, dan meninggalkan, membiarkan musyrikin dengan ibadahnya sendiri. Kalau Rasulullah melakukan demikian ya, maqalu lahu syai'an, mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tersebut tidak akan ya mengatakan sesuatu pun kepada beliau, tidak akan menuduh beliau, tidak akan mengatakan beliau penyihir, mengatakan beliau kadzdzab, pendusta, mengatakan beliau ini dan itu ya. Balkanu sayafrahuna bihadza, bahkan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tersebut akan gembira dengan hal ini. Jadi ya silakan Muhammad, kamu mendakwah Islam, silakan, tapi jangan ganggu agama kami. Ya, silakan kamu membawa ajaran Islam untuk kaummu sendiri, silakan. Ya, kalau demikian tidak akan terjadi pemboikotan. Tidak akan terjadi barakallahu fikum, apa? Tidak akan terjadi pemboikotan dan hijrah. Mereka bahkan senang, oh ada agama baru yang dibawa oleh Muhammad, demikian ritual ibadahnya. Ya sudah, agama kami seperti ini, sebegian di Taliban, jangan saling ganggu. Perhatikan, ya. Apa faedah dari sini? Ya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita yang namanya tahdzir. Tahdzir, memperingati, ya, mengajak umat, ya, menjauhi kesyirikan, kebidahan, ya, menjauhi perkara-perkara yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau berhenti ketika beliau diboikot? Ketika beliau barakallahu fikum harus berhijrah, mengajak sahabatnya berhijrah? Tidak. Tidak, ya ikhwani hafizakumullah. Beliau tetap istiqamah di atas dakwah beliau, apapun resikonya beliau hadapi barakallahu fikum. Kalau seandainya beliau boleh berislam, kaum muslimin boleh menjalankan ibadah mereka, tapi jangan peringati kami dari kesyirikan. Jangan tahdzir agama kami, jangan tahdzir ritual kami. Ya. Maka kami akan senang dengan hal itu. Kami tidak akan perlu memboikot kalian, kami tidak perlu mengusir kalian, kami tidak perlu membantai kalian. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tetap memperingati itu kesyirikan. Berhala itu, sesembahan-sembahan itu tidak akan memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Berhentilah kalian untuk melakukan ini semua. Ya. Terus Nabi SAW istiqamah dalam dakwahnya, apapun yang terjadi, barakallahu fikum. Nah, kemudian ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawma, dan inilah dakwahnya orang-orang kafir pada hari ini. Yaitu apa? Ya, yaqulun, mereka mengatakan, da'una natasyayasu, ya, da'una nata'ayas, ya, biarkanlah, ya, biarkanlah kita hidup rukun. Ya, ini metodenya orang-orang kafir. Ya, biarkanlah kami hidup rukun. Wada'una natahawadu, biarkanlah kita saling berdamai. Ya. Wala taqulu syai'an fi dinina, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang agama kami. Ya. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum, dan kami pun tidak akan mengatakan sesuatu apapun terhadap agama kalian. Ya. Barakallahu. Inilah dakwahnya orang-orang kafir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah. Jadi apa? Memang sejak dulu orang-orang kafir secara zahir mereka enggak suka namanya tahdzir, peringatan-peringatan. Ya. Silakan kalian jalani agama kalian, tidak perlu ya berdakwah membenci agama kami. Jangan. Barakallahu fiik. Jangan mengatakan ya kami melakukan kesyirikan. Ya, ini ritualnya mereka, caranya mereka. Tapi apa pada hakikatnya? Ini secara zahir dari ajakan seruan-seruan mereka, tapi apa pada hakikatnya? Wahum yakdzibun. Dalam padahal mereka itu telah orang-orang pendusta. Li'annahum yuharibun al-Islam, karena mereka memerangi Islam. Pada hakikatnya mereka sedang memerangi Islam. Ya. Yang pertama, bagaimana? Kok tadi kan katanya kita berdamai saja, urusan agama kalian, urusan kalian, agama kami, urusan kami. Yang pertama, kalimat ini adalah kalimat melemahkan prinsip Islam. Dakwah ini, seruan ini adalah seruan yang ingin ditanamkan juga kepada kaum muslimin secara zahir, agar muslimin juga, oh iya ya, jangan kita, ya udah kita belajar, kita cukup belajar fikih saja, gak usah belajar akidah, karena kalau belajar akidah nanti akan bersentuhan dengan agama lain. Belajar fikih saja, sholat, belajar fadilah amal, keutamaan-keutamaan amalan, cukup ini saja kita belajarnya, gak usah belajar tauhid. Ya. Ya, yang pertama ini akan melemahkan prinsip muslimin. Yang kedua, pada hakikatnya mereka memerangi muslimin dari belakang. Kita dilarang untuk mencela agama mereka dalam karena mereka terus mencela agama kita di gereja-gereja mereka. Ya. Di tempat-tempat ibadah mereka, di perkumpulan-perkumpulan mereka. Ya. Ingat, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha. Ya. Sampai kaum muslimin itu masuk ke dalam agama-agama mereka. Ini Allah yang mengatakan barakallahu fikum. Ya, jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ajakan-ajakan dan seruan-seruan mereka yang seperti ini barakallahu fikum. Tetap jalani prinsip Islam. Peringati orang-orang untuk dari kesyirikan, ajak mereka kepada tauhid. Jangan engkau lemah barakallahu fikum. Nah. Kemudian sedikit lagi, Wahum yaqulun, dan mereka juga orang-orang musyrikin mengatakan, orang kafirin mengatakan, antum la taqulu fi dinina syai'an, kalian janganlah mengatakan kepada agama kami sesuatu apapun. Wa nahnu la naqulu fi dinikum syai'an, dan kami pun tidak akan mengatakan sesuatu apapun terhadap agama kalian. Wahum, sementara mereka, yuharibun al-islam, mereka memerangi Islam, ala aqsa ma yumkinu, ya, pada puncak yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Ya, barakallahu fikum. Ingat, mereka itu pendusta. Ya, kalimatnya indah, secara zahir mereka ucapkan kita hidup damai, berdampingan, dalam keadaan mereka memerangi dari berbagai macam sisi. Muslimin hari ini dikalahkan dengan apa? Barakallahu fikum, dilemahkan akidah-akidah mereka. Ya, dilemahkan kecintaan mereka kepada Allah sehingga mereka lebih takut kepada selain Allah. Disajikan hiburan-hiburan di televisi-televisi yang melalaikan muslimin. Ya, dari apa? Dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian pula ya di berbagai macam di sosial media, internet dan segala macamnya, semua mereka kerahkan untuk menghancurkan muslimin. Nah, walaupun secara zahir kita hidup berdampingan, berdamai, kada wa kada, ya, ini dusta, barakallahu fikum. Jangan sampai kita termakan dusta mereka. Oh ya sudah, sebagaimana orang-orang liberal yang juga menyampaikan dakwah orang-orang kafir ini. Kalian jangan meyakini agama kalian saja yang benar. Lihat bagaimana agama orang-orang Nasrani, orang Yahudi, juga pelajari agama mereka. Ambil yang benar, tinggalkan yang salah, walaupun itu dari agama kalian. Dilemahkan akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap agama kita sendiri, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, wayaqtuluna almuslimina, dan mereka membunuh kaum muslimin, wayusyarridunahum, dan mereka mengusir kaum muslimin, wahum yaqulun, dan mereka mengatakan, da'una natahawaru wa natahawadu, ya, biarkanlah kita berdialog, biarkanlah kita saling bernamai, dalam keadaan mereka terus memerangi muslimin, dalam keadaan mereka terus memusuhi muslimin. Subhanallah, ya, faktanya mengatakan demikian. Berapa banyak negara kaum muslimin sekarang hancur lebur disebabkan karena apa? Ya, berawal dari apa ini? Dari pemikiran yang sudah diterapkan, berawal dari satu sistem, yaitu apa? Demokrasi. Siapa yang menerapkan ini? Siapa menciptakan ini? Sehingga berawal dari pintu ini dirusak, ya, naam, kekokohan sebuah negara. Barakallahu fikum. Ya, dan terus berlanjut ke hal-hal yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, ya, walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhid wala naha 'an syirk, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahkan kepada tauhid dan tidak melarang daripada kesyirikan, ma farat fa'iratuhum, ya, maka tidaklah menyebar, ya, huru-hara keributan orang-orang kafir tersebut, barakallahu fikum. Ya, maksudnya apa? Kalau seandainya Rasulullah dari dulu sudah tenang saja, sudah berdamai dengan mereka, enggak mau berdakwah tauhid, enggak mau memperingati dari kesyirikan, ya, mungkin, ya, tidak terdengar Islam sampai hari ini. Mereka enggak ada ribut-ribut di sana. Di zaman dulu, Islam tidak terdengar sampai hari ini, terkaburkan Islam sampai hari ini. Tapi tidak, pilihan Rasulullah SAW adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan, barakallahu fikum. Nah, walhamdulillah kita sudah menyelesaikan peristiwa yang pertama. Ya, yang kita bisa ambil kesimpulan daripada peristiwa yang pertama ini adalah bahwasanya Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul. Peristiwa Nabi diangkat menjadi seorang rasul, ya, dengan peristiwa turunnya wahyu, ya, surat Al-Mudaththir, ya. Demikian pula di dalam peristiwa yang pertama ini adalah misi utama memberantas kesyirikan adalah misi dakwah yang paling utama yang diemban oleh Rasulullah SAW. Kemudian selama 10 tahun kerasulan, setelah kerasulan, terus fokus terhadap dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid, fokus terhadap dakwah tauhid. Dan juga dalam selama 10 tahun masa mendakwahkan dakwah tauhid, begitu banyak, ya, musibah, begitu beratnya dalam mendakwakan dakwah tauhid. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau Rasulullah SAW sudah mengawali demikian, maka jangan kita tutup dakwah beliau dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh musyrikin tadi. Kalau Rasul sudah memulai, maka tugas kita melanjutkan, bukan memberhentikan. Ya, Rasul saja ya bertahan di atas beratnya dakwah tauhid wassunnah. Lalu kita mau menyerah. Lalu kita dengan ujian yang ya tidak berat, ujian yang kecil, kita sudah menyerah. Fa ya subhanallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam yang di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naktafi bihadzal miqdar. Fa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.